Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد أيها الإخوة أعزنا الله وإياكم الحمد لله الله سبحانه وتعالى telah memberikan taufik dan menakdirkan kita untuk bisa sampai di penghujung Ramadan yang mana pada hari ini hari Rabu adalah subuh yang ke-30 dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 Mei tahun 2021 Miladiah. Dan ada beberapa majlis yang tidak sempat kita bacakan. Naam, majlis yang ke-27 tentang keutamaan Lailatul Qadar, dan ini sudah pernah disinggung di majlis sebelumnya sehingga kita tidak bacakan. Kemudian juga majlis yang ke-29 yang menerangkan tentang khitamil amal, penutup-penutup amalan, dan majlis yang ke-30 tentang menutup bulan Ramadan dengan tauhid dan istighfar. Nah, dari tiga majlis yang terakhir ini kita pilih majlis yang ke-28 yang menerangkan tentang azab kubur. Nah, maka beliau yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan al-majlis tsaminu wal 20, majlis yang ke-28 fi takhwif min azab al-qabr, yaitu memberikan takhwif, yakni menakut-nakuti dari azab kubur, memberikan peringatan dari azab kubur. Maka setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberi salam dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan wa ba'd. Fa'azabul qabri thabitun bil kitabi was sunnatil mutawatirah. Maka azab kubur ini adalah sesuatu yang sabit, sesuatu yang pasti adanya berdasarkan Alkitab dan sunnah yang mutawatir. Wa ijma'i ahli al-ilmi, dan juga berdasarkan ijma' para ulama. Wa huwa azabul barzah, dan azab kubur ini disebut juga dengan azab al-barzah. Wal qabru yusamma al-barzah li'annahu fasilun baina ad-dunya wa baina al-akhirah. Kubur atau alam kubur dinamakan dengan alam barzakh karena dia adalah alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi al-barzakh itu adalah al-fasil, pemisah. Yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Yang mana semua manusia itu pasti akan melewati al-barzakh ini, pemisah ini. Fahuwa manzilatun mutawassithah. Sehingga alam kubur atau alam barzakh adalah tempat yang pertengahan. Hina yamutul insanu yuda'u bil barzakh. Ketika manusia meninggal, dia pun diletakkan, dimasukkan ke dalam kubur. Jadi al-barzakh yakni fil qabr. Thumma yub'atsu minal qabri yawmal qiyamah wa yadhhabu ilal mahsyar. Kemudian dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat. Dan manusia akan pergi menuju pada mahsyar. Thumma ba'da dzalika imma ilal jannati wa imma ilan nar. Kemudian setelah itu daripada mahsyar inilah manusia terbagi. Imma menuju surga, imma menuju neraka. Wa yastaqirru fi daril qarar. Darul akhirah hiya darul qarar. Kemudian manusia akan menetap tinggal selama-lamanya di daril qarar. Yaitu daril akhirah. Jadi negeri akhirat adalah negeri yang merupakan tempat tinggal manusia selama-lamanya. Tempat mukim selama-lamanya. Lalu beliau mengatakan, fadduwaru salasatun. Maka alam ini ada tiga. Darud dunia, wadarul barzah, wadarul qarar. Alam dunia, alam barzah, dan alam al-qarar. Ini alam akhirat. Fadarul barzah, hiyal wasfu, hiyal wasatu bainad darain. Maka alam barzah adalah alam pertengahan antara alam dunia dengan alam akhirat. Wahiyal qabr, yaitu kuburan, alam kubur. Wa dunya daru amalin wala hisaba fiha. Maka dunia adalah alam tempat beramal, tidak ada hisab padanya. Wa darul barzakh daru intizarin wa ma'ad satu mahattatul intizarin. Dan alam barzah atau alam kubur adalah alam di mana manusia menunggu. Ya, menunggu. Menunggu kebangkitan, menunggu untuk menuju alam berikutnya, sehingga disebut dengan alam penantian. Ya, alam penantian di mana manusia ketika berada di alam barzah, mereka semuanya menanti. Mereka semuanya menunggu. Tsumma yantaqiluna ila daril akhirah. Kemudian setelah itu barulah mereka berpindah ke alam akhirat. Hinama yub'atsuna min quburihim, ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Walakinna hadzal qabra wa in kana dara intidharin wa dara barzakhin illa annahu yatihi fihi mimma lahu fil akhirah. Akan tetapi alam kubur walaupun disebut dengan alam penantian, alam di mana manusia menunggu, akan tetapi di alam barzakh ini, di alam penantian ini, kadang-kadang apa yang akan dia dapatkan di akhirat, di alam akhirat, itu sampai kepadanya. Sampai kepadanya. Menunjukkan bahwa di alam barzah itu bukan alam kekosongan. Tapi Allah sudah memberikan sedikit balasan. Apa yang akan didapatkan, diperoleh di alam akhirat, itu sudah diberikan di alam kubur. Sebagiannya. Nah, yatihi minal akhirah. Jadi wa imma minal jannati yatihi minal akhirah imma na'imun wa imma adzab. Apa yang akan terjadi di akhirat itu datang kepadanya, menimpa dia, menimpa manusia yang ada di alam barzah, imma minan nar, apakah ya menimpa dia sedikit dari azab neraka, wa imma minal jannah, ataukah menimpa dia sedikit dari apa yang ada di dalam surga. Yatihi minal akhirah imma na'imun wa imma azab. Sehingga ketika manusia berada di alam barzah atau di alam kubur, akan menimpa dia apakah kenikmatan ataukah azab. Tidak akan keluar dari kedua perkara ini, imma mendapatkan nikmat, imma mendapatkan azab. Wa huwa fi qabrih, padahal dia dalam kubur. Fal qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Maka kuburan bisa jadi dia merupakan salah satu kebun dari kebun-kebun surga. Ataukah na'udzubillah sebaliknya, dia adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Wal'iyadzubillah wa dzalika bihasbi a'mali bani Adam. Dan keadaan manusia di alam kubur sangat tergantung dengan amalannya. Amalan bani Adam. Bagaimana dia beramal di dunia? Seperti itulah yang akan dia rasakan di alam kubur. Fa awwalu ma yud'ul mayyitu fi qabrihi. Maka di awal kali ketika mayat diletakkan di kuburnya, wa yusawwa 'alaihil qabru, dan kuburan sudah ditimbun dengan tanah, diratakan, wa yantahi dafnuh, dan sudah selesai penguburannya, pemakamannya, ya fihi malakan fi qabrihi. Maka didatangilah oleh dua malaikat di dalam kuburnya. Fasu'adu ruhuhu fi jasadih, kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Namun kehidupannya yang kita bayangkan sama dengan hidup di alam dunia. Sudah beda karena alamnya sudah pindah, sudah berbeda. Sehingga walaupun roh dikembalikan ke jasad, kehidupannya sudah berbeda. Tidak butuh makan lagi, tidak butuh minum. Karena kadang-kadang ada orang meninggal masih dibawakan makanan, ya kan? Dibawakan minuman, ditaruh di botol atau di tempat-tempat yang lain. Nah, alamnya sudah lain. Tsumma yujlisani, kemudian didudukkan oleh dua malaikat. Tsumma yas'alani, kemudian dua malaikat bertanya kepadanya dengan tiga pertanyaan. Man rabbuk, siapa rabbmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Na'am. Fal mu'minu yaqulu rabbi Allah wal islamu dini wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin diberikan taufik oleh Allah untuk mampu menjawab. Dan jawaban ketika itu bukan lagi berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan keimanan. Orang yang beriman mampu menjawab dengan taufik dari Allah, sehingga dia menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wal Islamu dini, dan Islam adalah agamaku. Wa Nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusabbitullahu kama qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ibrahim ayat 27. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkan bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa mengucapkan ucapan yang kokoh, ucapan yang kuat dalam kehidupan dunia. Karena dalam kehidupan dunia kan ada yang namanya ujian-ujian, cobaan-cobaan yang kadang-kadang seorang bergeser ucapannya. Awalnya dia mengatakan saya muslim, saya berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, tapi ketika dia disiksa, dipenjara, bergeser. Tapi bagi mereka yang beriman akan kokoh di atas kalimat itu. Apapun yang terjadi, ujian apapun yang menimpanya, seperti yang terjadi pada para sahabat. walaupun disiksa, dijemur, ya, bahkan dipanggang di atas bara api, tetap kokoh di atas kalimat la ilaha illallah. Allah yang mengupahkan demikian. Wa fil akhirah, dan juga Allah yang memberikan kekokohan di akhirat, termasuk di alam barzah, di alam kubur, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat tadi, malaikat Munkar wa Nakir. Fa idza ajabaha bi hadhihi ijabah nada munadin minas sama. Apabila orang yang beriman menjawab dengan jawaban tadi, maka menyerulah penyeru dari langit dengan menyatakan an sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Sungguh telah benar hambaku, maka hamparkanlah baginya permadani dari surga dan bukakan untuk dia pintu menuju surga. Ini masih di alam barzakh, ya, sudah diberikan kenikmatan, dihamparkan baginya permadani dari surga dan dibukakan untuknya pintu menuju surga. Tsumma yuwassa'u lahu fi qabrih madda basarih. Kemudian kuburannya dilapangkan, diperluas sejauh pandangan matanya. Fayatihi min rawhiz jannati wa rihiha. Lalu harum-haruman dan bau surga itu sampai kepadanya. Sekali lagi, padahal masih di alam kubur. Wa yanzuru ila manzilatihi fil jannah, dan dia menunggu tempat tinggal dia di surga. Wa yaqul, sambil dia mengatakan, ya Rob, akimis sa'ah. Ya Allah, tegakkan hari kiamat. Tegakkan hari kiamat. Ingin cepat hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah supaya segera masuk surga. Padahal baru baunya sampai ke sana, ya kan? Bau surga, permadani dari surga, dibukakan pintu menuju surga. Ingin segera agar supaya Allah membangkitkan dan Allah menegakkan hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, supaya saya bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Yakni fil jannah, yakni dalam surga. Nah, ingin segera bertemu dengan keluarganya, ingin segera menikmati hartanya di dalam surga. Ini keadaan orang yang beriman. Wa ammal munafiqu wal murtabu. Adapun orang munafik dan orang yang ragu tentang agamanya, tentang agama Islam. Fa innahu idza su'ila, apabila dia ditanya, mar rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk? Siapa Rabbmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? Fa innahu yatala'zam wa la yastati'u al-jawab. Sesungguhnya orang munafik dan orang yang ragu tadi bimbang dan tidak sanggup menjawab. Fayaqulu, sehingga dia hanya mengatakan ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka aku pun mengucapkannya, yakni ikut-ikutan taklid kepada manusia. Yani inna ma kana fi hadhi dunya yuqallidu an-nas liya'isha ma'ahum. Artinya mereka di dunia ini taklid kepada manusia. Tujuannya apa? Supaya bisa hidup bersama manusia dengan aman. Sehingga kalau orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan A, dia juga ikut mengatakan A. Tidak menyelisih mereka. Supaya apa? Supaya tidak dimusuhi. Supaya tidak dibenci. Maunya aman. Ini sifatnya orang-orang munafik. Tidak berani menampakkan dan mengungkapkan kebenaran. Nah, min ghairi imanin wa min ghairi tauhid. Tanpa iman dan tanpa tauhid. Wa innama yamshi ma'ahum min ajli masalihihi. Namun dia berjalan bersama manusia karena ingin mendapatkan kemaslahatan bagi dirinya. Wa hadha huwal munafiq alladhi ya'malu bil a'mali bizzahiri walakinnahu fi qalbihi kafirun mulhid. Ini adalah orang munafik. Yang dia beramal dengan amalan-amalan secara zahir, akan tetapi dalam hatinya kafir, menyimpang. Fayuhalu bainahu wa bainal jawabi fil qabri. Sehingga ketika di alam kubur, dia akan dihalangi dari jawaban yang benar. Fala yastati'u an yaqula mithla ma kana yaqulu fi dunya. Sehingga orang munafik tidak sanggup mengucapkan apa yang dulu mereka ucapkan di dunia. Liannahu kana yaqul. Karena orang munafik ketika di dunia, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan kalimat ini tujuannya apa? Supaya aman dari Rasulullah, aman dari para sahabat, tidak dibunuh oleh mereka. Nah, nifaqan fid dunya. Mereka munafik di dunia. Lakin fil qabri la yastati'u dzalik. Akan tetapi di dalam kubur orang munafik tidak lagi sanggup mengucapkan kalimat itu. Walaupun mengucapkan dua kalimat syahadat di dunia, ketika masuk di alam kubur mereka tidak akan sanggup. Bal ya'jazu wa yatalajlaju. Bahkan orang munafik ya lemah, tidak sanggup dan berkata gagap. Fayaqulu ha ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'a faqultuhu. Sehingga dia hanya mengatakan ha ha, saya tidak tahu, saya mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu lalu aku pun mengucapkannya. Fayunadi munadin. Lalu menyerulah seorang penyuruh dari langit. An kadzaba 'abdi. Sungguh telah dusta hambaku. Fa'afrishuhu minan nar. Maka hamparkanlah permadani dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan bukakanlah pintu baginya menuju neraka. Wa yudayyaku alaihi fi qabrih. Dan kuburannya pun dipersempit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta takhtalif adla'uhu. Hingga tulang-tulang rusuknya berseberangan. Berseberangan. Tulang-tulang rusuknya berseberangan. Yang sebelah kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Nah, ini keadaan orang-orang munafik, orang-orang yang ragu tentang agama Islam di alam kubur sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, dan yang demikian ini berdasarkan firman Allah taala kelanjutan dari ayat tadi, wa yudhillu Allahu dzalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Ya surah Ibrahim ayat 27. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang membuat sesat orang-orang zalim di dunia, mereka zalim masuk di alam kubur mereka tidak sanggup menjawab pertanyaan dua malaikat. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Fa yakunu fi adzabin wa fi hufratin min hufarin nar. Sehingga orang munafik itu berada dalam azab, azab kubur, dan berada dalam lubang dari lubang-lubang neraka. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billahi min azabil qabri wa ya'muru bil isti'adzati minhu da'ima. Karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dan memerintahkan kepada para sahabatnya agar selalu meminta perlindungan diri kepada Allah dari azab kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ista'izu billahi min arba'." Mintalah oleh kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Min azabi jahannam. Yang pertama, dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabr. Yang kedua, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga, dari fitnah kehidupan dan kematian. Hidup di dunia penuh dengan fitnah. Kadang-kadang akidah seorang bergeser dengan fitnah, dengan ujian. Hari ini meyakini A yang benar, besok bisa berubah. Fitnah dalam kehidupan. Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita meminta perlindungan diri kepada Allah dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah al-masiihid dajjal. Amara bidzalika fi sholati fi tasahhulil akhir qabla salam. Rasulullah memerintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara tadi di tasyahud akhir, di dalam salat sebelum salam. Tasyahud akhir dalam salat sebelum salam. Fayam bagi lil muslimi ayyah rifa ala hadha ad-du'a fi tasyahudil akhir wa la yatrukahu. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk bersemangat berdoa dengan doa ini di dalam tasyahud akhir, dan jangan dia meninggalkannya. Wa kadzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasta'idzu min adzabil qabr wa yukhbiru ashabahu bi adzabil qabr. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan diri dari azab kubur dan mengkhabarkan kepada para sahabatnya tentang azab kubur. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, laula alla tadafanu la da'utu Allah ayusmi'akum min azabil qabri ma asma'u. Rasulullah mengatakan, seandainya saya tidak khawatir, jangan sampai kalian tidak mau menguburkan jenazah-jenazah kalian, niscaya aku berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur sebagaimana yang aku dengar. Rasulullah mendengar azab kubur. Ya. Yang sangat mengerikan. Para sahabat tidak mendengar. Padahal kalau Rasulullah mau, Rasulullah bisa berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada para sahabat suara-suara teriakan orang yang diazab dalam kubur. Tapi kenapa Rasulullah tidak berdoa demikian? Rasulullah khawatir para sahabat tidak mau menguburkan mayat-mayat mereka. Nah, wa marra sallallahu sallam ala qabrain faqal, dan Rasulullah sallallahu sallam melewati dua kuburan. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Menunjukkan Rasulullah dengar, ya kan? Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar. Bala innahu kabir, tapi sesungguhnya dia adalah dosa besar. Kenapa muncul perkataan seperti ini? Diterangkan di dalam kitab Fathul Bari. Awalnya Rasulullah menyangka bahwa ini bukan dosa besar. Kemudian Allah langsung memberikan wahyu bahwa ini dosa besar. Maka beliau pun mengatakan, bala innahu kabir, ini ternyata dosa besar. Nah, atau dengan makna yang lain, aykana la yashukku alaihima al-ihtiraz min zalik. Dua dosa yang menyebabkan keduanya disiksa oleh Allah di alam kubur bukanlah dosa yang sulit untuk mereka tinggalkan. Ya. Bukanlah dosa yang berat untuk mereka tinggalkan. Tapi karena dianggap enteng oleh mereka, nah, akhirnya menyebabkan mereka disiksa karena keduanya. Karena dua dosa tersebut. Amma ahaduhuma, adapun salah satu di antara keduanya, kata Rasulullah, fakana yamshi bin namimah. Dia berjalan di tengah-tengah manusia melakukan namimah, adu domba, mengadu domba antara si A dengan si B. Padahal dia kan bisa saja tinggalkan perbuatannya itu, ya. Nah, wa ammal akhar, adapun orang yang kedua, fakana la yastabri min baulih, tidak bersih dari kencingnya. Ya, mau kencing ya kencing saja, tidak peduli apakah ada yang terkena di pakaiannya, terpercik ke kakinya, ke celananya, tidak peduli. Yang penting keluar. Ya. Apakah nanti bersuci atau tidak? Pokoknya yang penting keluar. Tidak bersuci dari air kencingnya. Fa'adzabul qabri lahu asbab, maka azab kubur itu ada sebab-sebabnya. Wa hiyal ma'asi was sayyi'at, yaitu dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Wal ghibatu wan namimah, menggibah dan mengadu domba. Ya. Jadi menggosip, adu domba, dosa-dosa maksiat-maksiat ini merupakan sebab-sebab seseorang mendapatkan azab kubur. Wa adamu taharati minan najasa, dan tidak bersih dari najis. Ini juga termasuk sebab munculnya ataukah datangnya azab kubur. Wa qad yakunu azaban daima wal iyadu billah ila al ba'si, dan kadang-kadang ada orang yang disiksa sampai dibangkitkan dari kubur. Na'udzubillah. Wa qad yakunu azaban mu'aqqata, kadang-kadang ada orang yang disiksa, siksaannya hanya dalam waktu yang terbatas. Fa ba'dul mu'minin yu'adzabuna fi quburihim thumma yurfa'u anhumul adzab. Maka sebagian orang yang beriman, mereka disiksa di kuburnya, lalu azab itu diangkat dari mereka, dihilangkan dari mereka. Imma bisababi du'a'i shalihin lahum, apakah dengan sebab doa orang-orang soleh untuk mereka, wa istighfarihim lahum, dan istighfar manusia orang-orang soleh untuk mereka, wa imma linihayati adabin, ataukah bisa jadi karena memang azabnya sudah berakhir, dosa yang dia pantas disiksa karenanya sudah tidak ada lagi. Nah, dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa doa orang yang soleh yang masih hidup itu memberikan manfaat kepada orang yang sudah mati, ya, kepada orang yang sudah meninggal. Ada, ya, faedahnya, ada gunanya, ada manfaatnya, bisa meringankan azab, azab kubur. Nah, liannal mu'mina wa in uziba la yadumu alaihi al-adab, karena orang yang beriman sekalipun disiksa, siksaannya tidak terus-menerus. Fayu'adzabu biqadri dzunubihi, orang yang beriman disiksa sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Tsumma yurfa'u anhu azab, kemudian diangkat darinya azab. Ammal kafiru wal munafiq fa innahu yu'adzabu 'adzaban da'ima. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sesungguhnya mereka diazab terus-menerus. Nah, tidak berhenti sampai dibangkitkan. Setelah dibangkitkan disiksa lagi, masuk neraka, disiksa lagi. Wa azabul qabri min umuril akhirah allati la ya'lamuha illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan azab kubur ini termasuk perkara akhirat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad yattali'u 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ya'lamu min dhalika ma 'allamahu Allah. Dan kadang-kadang ada perkara yang terjadi di alam kubur kemudian Rasulullah tahu karena Allah yang memberitahu beliau. Nah, Allah yang memberitahu beliau. Wa qad yattali'u ba'du shalihin 'ala adabi qabr lil 'ibrati wal 'idah. Dan kadang-kadang ada sebagian orang saleh juga mengetahui dan mungkin mendengar azab kubur dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan ibrah, pelajaran dan nasihat. Wa qad dzakara Ibnu Rajab rahimahullah fi ahwalil qubur asya'a muz'ijatan min ahwalil mauta wal mu'adzabina fil kubur. Telah disebutkan oleh Ibn Rajab, ya, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, tentang kengerian-kengerian alam kubur dan perkara-perkara yang mencemaskan yang terjadi pada orang-orang yang sudah meninggal dan siksaan-siksaan di alam kubur. Boleh sebutkan di dalam kitabnya. Wa qad yakunul al-mayyitu fi azabin wa anta law fatahta alaihi al-qabra wa lamastahu ma ahsasta bi syai'. Kadang-kadang seorang yang sudah mati dia berada dalam siksaan, dalam azab, padahal seandainya kamu membuka kuburannya lalu kamu sentuh dia, ya, menyentuh jasadnya, jenazahnya, kamu tidak merasa sesuatu padahal dia sedang disiksa. Wala ra'aita 'adzaban wala ra'aita syai'a, kamu tidak melihat azab, tidak melihat sesuatu. Lakin huwa fi adzabin wal iyad billah, namun dia berada dalam azab wal iyad billah. Wa anta la tadri, sementara kamu tidak mengetahui. Wa qad yudfanul itsnan fi qabrin wahid. Kadang-kadang ada dua orang, kadang-kadang ada dua orang dikuburkan dalam satu lubang. Ahaduhuma fi azabin wal akhar fi na'im. Salah satunya disiksa, yang lainnya mendapatkan nikmat. Wa ba'duhum ila janibi ba'd. Kemudian dikuburkan lagi di sampingnya. Fala yasilu ila hadza min adabi hadza. Namun ya, siksaan yang menimpa yang ini itu tidak melewati dirinya, tidak sampai kepada yang lainnya. Wala ila hadza min na'imi hadza. Demikian pula kenikmatan, kenikmatan yang dirasakan oleh yang ini tidak dirasakan oleh yang di sampingnya walaupun berdekatan dikuburkan. Lianna azabal qabri min umuri akhirah allati la ya'lamuha illallah. Karena azab kubur adalah termasuk perkara-perkara akhirat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa azabul qabri yasiru ilal mayyit sawa'un dufina aw lam yudfan. Dan azab kubur itu akan sampai kepada orang yang meninggal, sama saja dikuburkan atau tidak dikuburkan. Hatta law akalathu tuyur, sampai-sampai seandainya ada orang yang meninggal kemudian habis dimakan oleh burung, maka tetap dia merasakan na'am azab ataukah nikmat kubur. Walau ulqiya fil bahr, walaupun dilemparkan masuk ke dalam lautan, walaupun dibakar umpamanya, ya kan? Nah, wa hatta law suliba fi khashabin, dan sekalipun dia disalib di atas pohon, ya. Nah, fa innahu ya'tihi adzabul qabr fi ayyi makanin kan. Sesungguhnya azab kubur tetap datang kepadanya dimanapun dia berada. Nah, ya, seperti juga ya saudara-saudara kita yang nah tenggelam, ya, bersama kapal selam Nanggala 402, ya kan? 53 TNI Angkatan Laut tenggelam bersamanya. Nah, ini walaupun tidak dikuburkan, tetap memasuki yang namanya alam kubur, dan proses yang terjadi di alam kubur tetap mereka dapatkan. Ya, tetap mereka dapatkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. Fal hasil, kesimpulannya, anna azabal qabri amrun sabit, bahwa azab kubur itu adalah sesuatu yang sabit. Wala yunkiruhu illa ahlul dalal wal mubtadi'ah, tidak ada yang mengingkari azab kubur kecuali orang-orang yang sesat dan ahlu bid'ah. Amma ahlul iman fa innahum yu'minuna bihi. Adapun orang-orang yang beriman, sesungguhnya mereka mengimani akan adanya azab kubur. Wa yusaddiquna bihi, dan membenarkannya. Wa yasta'iduna billahi min azabil qabr, dan mereka senantiasa meminta perlindungan diri kepada Allah dari azab kubur. Wa yatajannabunal asbab allati tusabbibu azabal qabr, dan mereka senantiasa menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa menyebabkan datangnya azab kubur. Nas'alullah an yu'idzana wa iyyakum min azabil qabr. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kami dan kalian dari azab kubur, wa min azabin nar, dan dari azab neraka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.